dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Tatkala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum. Walaupun engkau menampakkan apa yang ada pada diri kalian atau menyembunyikannya, Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkannya bagi kalian. Istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini terasa berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa yang ada di dalam hati ditampakkan atau disembunyikan, Allah akan menghisabnya. Sehingga para sahabat merasa berat ketika turun ayat ini. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa baraku al-rukab faqal ayya Rasulullah kullifna minal a'mali ma nutir as-salata wal-jihada was-siyama was-sadaqah. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka jungkir, dikarenakan merasa berat perkara ini. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah dibebani amalan-amalan yang kami mampu untuk melakukannya. Salat, jihad, saum, sedekah, kami mampu untuk melaksanakannya. Wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayatu wa la nutiquha. Dan sungguh telah turun ayat ini kepadamu dalam keadaan kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa ata'na. Apakah kalian hendak mengatakan sebagaimana perkataan dua ahli kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani? Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami memaksiatinya. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akan tapi ucapkanlah oleh kalian wahai kaum mukminin, kami mendengar dan kami mentaatinya. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan kepadamu lah kami kembali. Falam naqtaru ahal qawm wa dallat biha al-sinatuhum. Dan ketika mereka para sahabat membacakan ayat ini dan lisan-lisan mereka tunduk kepada ayat ini, anzalallahu ta'ala fi isliha, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berikutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Nabi Muhammad SAW beriman terhadap apa yang turunkan kepadanya dari Rabbnya Al-Qur'an. Begitupun orang-orang yang beriman mereka semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaatinya, ampunilah kami wahai Rabb kami, hanya kepada-Mu lah kami kembali. Falamma fa'alu dhalika nasakhu Allah ta'ala, tatkala mereka melakukan itu semuanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapus hukum yang ada pada ayat tersebut. Fa'anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat, bagi seorang pahala dari apa yang dia amalkan, dan baginya dosa dari apa yang dia kerjakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami terjatuh kepada kesalahan. Qala na'am, qala mengatakan iya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina, wahai Rabb kami, janganlah engkau berikan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Qala na'am, Allah mengatakan iya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wahai Rabb kami, janganlah engkau bebani kami dengan perkara yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Qala na'am, Allah mengatakan iya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkau adalah pelindung kami, tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Qala na'am, Allah mengatakan iya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari hadis yang kita bacakan tadi, banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Disebutkan dalam hadis tadi, ketika turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwasanya semua yang ada di alam dunia ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kita semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga harta yang kita miliki, pada asalnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga anak-anak kita, keluarga kita, pada asalnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya kalau kita menyadari bahwasanya semua yang kita miliki ini pada asalnya milik Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Tabaraka wa taala mengambil apa yang menjadi miliknya, maka kita tidak akan marah, tidak akan murka, akan tapi kita bersabar di dalam menghadapi itu semuanya, dikarenakan semua yang kita miliki ini asalnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang sabar, wabasyiril sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang bersabar yaitu orang-orang yang apabila mendapatkan musibah, baik musibah pada hartanya atau musibah pada dirinya atau musibah pada keluarganya, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Nah, itu juga semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi adalah milik Allah. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala mengambilnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Apabila kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian atau menyembunyikannya, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kalian apa yang ada dalam hati kita berupa niatan-niatan, berupa keinginan-keinginan, berupa lintasan-lintasan pikiran. Pada asalnya atau sebelumnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita menampakkannya dalam bentuk amalan-amalan, dalam bentuk ucapan, atau kita menyembunyikan dalam hati kita, tidak dinampakkan dengan ucapan dan perbuatan, Allah akan menghisabnya. Nah, sehingga ketika turun ayat ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat, dikarenakan semua yang ada di dalam hati, baik ditampakkan atau tidak ditampakkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang namanya manusia kadang-kadang ajak saja lintasan-lintasan pikiran, lintasan pikiran untuk berbuat kejahatan, lintasan pikiran untuk berbuat kemaksiatan, lintasan pikiran untuk berbuat ini dan itu. Kalau seandainya ini dihisab, maka mereka merasa tidak ada yang tersisa lagi dari amalan-amalan soleh, dikarenakan banyaknya lintasan-lintasan pikiran untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, sehingga kalau seandainya ini dihisab, mereka merasa keberatan, ya. Sehingga mereka, para sahabat ketika itu datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada Nabi SAW dalam keadaan jongkok, dikarenakan beratnya perkara yang mereka alami ketika turunnya ayat tersebut. Nah, mereka berkata, wahai Rasulullah, kami dibebani amalan-amalan yang kami mampu untuk melaksanakan, seperti sholat, jihad, puasa, sedekah, kami mampu untuk melaksanakannya. Nah, untuk berjihad, sholat, puasa, sedekah, kami mampu untuk melaksanakannya. Dan sungguhlah turun kepadamu suatu ayat yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Dikatakan yang namanya hati tadi, disengaja ataupun tidak sengaja, tiba-tiba muncul lintasan-lintasan pikiran untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Kalau seandainya ini hisab, kami tidak mampu. Kata para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, mengingatkan para sahabat, aturiduna an taqulu kama qala al-kitabain min qablikum, apakah kalian menginginkan untuk mengucapkan sebagaimana ucapan dua ahli kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, yang mereka mengatakan kami mendengar dan kami memaksiatinya, kami menerkaikannya. Nah, dikarenakan ucapan para sahabat tadi seakan-akan merasa keberatan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengingatkan, apa kalian ingin mengucapkan sebagaimana ucapannya orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kami mendengar dan kami menerhakainya. Nah, dilarang untuk mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, dan dilarang untuk mengikuti kebiasaan orang-orang kafir secara umum. Nah, balqulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masiir, akan tapi ucapkanlah oleh kalian wahai para sahabat, wahai kaum mukminin, kami mendengar dan kami mentaatinya. Ya Allah, ampunilah kami, sesungguhnya hanya kepada-Mu lah kami kembali. Nah, ketika diingatkan oleh Nabi SAW supaya mereka mendengar dan taat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, terasa ringan ataupun berat, masuk akal ataupun tidak masuk akal, maka para sahabat pun ketika itu mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, dan mereka membaca ayat tersebut, illahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah, dan lisan mereka pun tunduk kepada ayat tersebut. Nah, sehingga ketika para sahabat benar-benar mengimani ya, dan lisan mereka pun tunduk, sudah tidak merasa keberatan lagi, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang berikutnya sebagai pujian kepada Rasul, sebagai pujian kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman, Nabi Muhammad SAW beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Begitu juga orang-orang yang beriman, para sahabat ketika itu, mereka pun beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya. Nah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, mereka tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak membeda-bedakan dalam masalah keimanan. Mereka beriman kepada semua rasul, baik itu rasul dari kalangan Bani Israel ataupun rasul dari kalangan Arab Bani Ismail, mereka mengimani semuanya. Mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, tidak membeda-bedakan mereka dalam masalah keimanan, dan tidak mendustakan seorang pun di antara para rasul. Dikarenakan mendustakan salah satu di antara para rasul berarti telah mendustakan semua para rasul. Kalau seandainya ada seorang yang mengaku muslim kemudian mendustakan Nabi Musa atau mendustakan Nabi Isa, berarti secara langsung dia pun mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qaum, mereka telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada kaum Nuh adalah Nabi Nuh saja. Tapi ketika mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, Allah menyatakan telah mendustakan semua para rasul. Ya. Sekali lagi saya sebutkan tadi, kalau ada seorang yang mengaku muslim kemudian dia mendustakan Nabi Musa atau mendustakan Nabi Isa alaihissalam, maka dia pun telah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani yang mereka hanya beriman kepada rasul-rasul dari kalangan Bani Israel saja, kemudian mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia pun telah mendustakan semua para rasul. Ya. Orang Yahudi mengimani Nabi Musa alaihissalam sementara mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan perbuatannya ini, secara langsung dia pun mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Nah, begitu juga orang-orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan perbuatannya ini, secara tidak langsung dia pun mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Dikarenakan siapa saja yang mendustakan salah satu di antara para rasul, berarti dia telah mendustakan semua para rasul. Sehingga kaum mukminin mereka beriman kepada semua para rasul, beriman kepada semua para nabi, dan mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak membeda-bedakan nah di antara para rasul dalam masalah keimanan. Adapun dalam masalah afdholiyah, rasul yang satu lebih utama daripada rasul yang lain, ini tidak mengapa. Kenapa? Dikarenakan Allah mengatakan tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, mereka para rasul kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Sehingga masyhur ada yang dikenal dengan rasul ul azmi, yang mereka itu lebih utama, lebih afdol dibandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya. Nah, dan tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdol, lebih utama daripada rasul-rasul yang lainnya. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pengguru, pemimpin anak-anak Adam di hari kiamat dan aku tidak sombong. Nah, yang dilarang kalau seandainya kita mengafdolkan salah satu di antara para rasul kemudian menghinakan rasul yang lainnya. Ya. Kalau kita menyatakan Nabi Muhammad misalnya lebih utama daripada Nabi Isa alaihissalam, dikarenakan Nabi Isa itu mempunyai sikap yang rendah, tidak itu. Nah, tidak boleh. Ya. Tidak boleh kalau kita mengunggulkan satu orang di antara para rasul kemudian merendahkan rasul yang lainnya. Nah, mereka adalah para nabi, mereka adalah para rasul yang memiliki keutamaan-keutamaan yang wajib baik kita untuk mengimaninya dan memuliakannya. Nah, وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaatinya. Ya Allah, ampunilah kami, hanya kepada-Mu kami kembali. Nah, ya ketika mereka kaum mukminin melakukan itu semuanya, hati mereka tunduk, walaupun terasa berat oleh mereka, tapi mereka tunduk, mengatakan sami'na wa atha'na, kami mendengar dan kami taat. Ketika mereka membacakan ayat tersebut, ketika lisan-lisan mereka tunduk, kemudian Allah turunkan ayat yang berikutnya sebagai pujian bagi mereka. Falamma fa'alu dzalika nasakha Allah ta'ala. Tatkala mereka melakukan semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus hukum yang ada pada ayat kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini di antara contoh ayat-ayat yang dihapus hukumnya, akan tapi bacaannya tetap ada. Nah, berkaitan dengan nasikh wal mansukh dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ayat-ayat yang dihapus bacaannya tapi hukumnya tetap ada. Nah, di antaranya dulu ada ayat tentang hukuman rajam bagi orang yang telah menikah kemudian dia berzina. Nah, kemudian ayat ini dihapus, akan tapi hukumnya tetap berlaku. Ada juga di antara ayat-ayat yang dihapus hukumnya, tapi bacaannya tetap ada. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Apabila kalian menampakkan apa yang ada pada hati kalian atau menyembunyikannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab kalian. Ayat ini hukumnya dihapus. Nah, dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian, lintasan-lintasan pikiran, nah, yang ada pada diri kita ini tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mengamalkannya, kalau kita tidak mengucapkannya dan tidak berusaha untuk melakukan lintasan-lintasan pikiran yang kita hisab. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi walaupun dihapus hukumnya, bacaannya tetap ada dan dibaca ila qiyamis sa'ah, sampai tegangnya hari kiamat. Nah, dan ada juga sebagian ayat-ayat yang terhapus oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang berkenaan dengan usul-usul dalam masalah tafsir dan yang semisalnya. Nah, yang mana perlu kita ketahui bahwasanya lintasan pikiran yang ada pada seorang, nah, lintasan pikiran kadang-kadang ada keinginan buat ini berbuat itu, bahkan ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, nah, gangguan-gangguan syaitan semakin dahsyat dengan lintasan pikiran untuk membatalkan sholat, lintasan pikiran untuk ini dan itu ketika kita melaksanakan ibadah. Ini sebenarnya alamat tanda keimanan yang jelas yang ada pada diri kita. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan syaitan dia berusaha untuk mengganggu seorang muslim untuk menegelincirkan daripada keimanannya. Sehingga ketika dikatakan kepada Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, innal yahuda idza dakhalu fis salat la yuwaswisun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi apabila mereka melakukan salat, salat menurut orang-orang Yahudi, melaksanakan ibadah mereka, mereka orang-orang Yahudi tidak was-was, khusyuk dalam melaksanakan salat, dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, maka jawaban Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, wa ma yasna'u syaitan min qalbi kharab. Apa yang hendak dilakukan oleh syaitan kepada hati yang telah hancur? Orang Yahudi hatinya sudah hancur, tidak ada keimanan kepada Allah ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga syaitan pun tidak menyambung mereka tatkala mereka beribadah, sehingga ibadah mereka khusyuk. Ya, kadang-kadang khusyuk sampai menyucurkan air mata. Nah, orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani dan beribadah demikian. Orang-orang Yahud, mereka orang-orang kafir yang hati mereka hancur, sehingga syaitan pun tidak mengganggu mereka ketika mereka melaksanakan ibadah, dikarenakan ibadah yang mereka lakukan sudah batil dari asalnya. Ya. Ibadah yang mereka lakukan sudah batil dari asalnya. Kenapa syaitan mengganggu mereka? Ibadah mereka pun sudah batil. Nah, syaitan mengganggu seorang muslim yang sholatnya sahihah, nah, untuk merusak sholat seorang muslim. Nah, datang kepada seorang mukmin yang jelas keimanannya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merusak keimanan yang jelas ini. Ya. Sehingga tatkala kita sholat, tatkala kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali gangguan-gangguan dari syaitan. Ini merupakan pertanda ada keimanan pada diri kita. Kenapa dikatakan syaitan menjamu kita? Untuk merusakkan, untuk merusak keimanan tersebut yang ada pada diri kita. Nah, berbeda dengan tadi orang-orang kafir. Kalau mereka ibadah khusyuk, kelihatannya syaitan tidak mengganggu. Kenapa? Dikarenakan asal ibadah yang mereka bangun di atas kebatilan. Nah, adapun kaum mukminin, ketika mereka melaksanakan suatu ibadah, ya, ibadah yang mulia, maka syaitan datang untuk mengganggu. Atau sebagian ahlu bid'ah misalnya. Nah, mereka melakukan kebid'ahan dalam keadaan khusyuk, bahkan dengan menangis, dengan idam itu tidak diganggu oleh syaitan, dikarenakan dibangun di atas fondasi yang salah. Ya. Tapi ketika seorang mukmin hendak melaksanakan suatu ibadah atau melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak gangguan-gangguan dari syaitan. Ini menunjukkan ada keimanan yang ada pada dirinya, dan itu bukti jelasnya keimanan yang ada pada dirinya, sehingga syaitan berusaha untuk mengganggunya supaya bisa merusak keimanan yang ada pada diri seorang muslim tersebut. Nah, kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, walakin walhamdulillah man a'tahu Allah taala tibal qulub wal abdan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita seorang utusan yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau membimbing kita untuk mengobati hati-hati dan badan-badan kita. Nah, Nabi SAW memimpin kita tatkala kita mendapatkan waswas syaitan, gangguan-gangguan syaitan, untuk beristi'adah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengikuti waswas syaitan, tidak mengikuti gangguan-gangguan syaitan tersebut. Nah, sehingga tatkala kita merasakan gangguan atau waswas syaitan, maka hendaklah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kita berhenti tidak mengikuti waswas tersebut, tidak mengikuti lintasan-lintasan pikiran yang jahat tersebut. Nah, seorang kembali kepada hadis yang kita bacakan tadi. Ketika para sahabat mereka membacakan ayat tadi dan mereka tunduk kepada kandungan daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum yang ada pada ayat tersebut, dan Allah menurunkan ayat la yukallimullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Perkara yang seseorang tidak mampu untuk melaksanakannya, maka tidak berdosa walaupun dia tidak melaksanakannya. Nah, begitu juga was-was syaitan yang tidak bisa dielakkan, yang senantiasa mengganggu seorang muslim, lintasan-lintasan pikiran di mana seorang muslim kadang-kadang tidak mampu untuk membendungnya, ada saja lintasan pikiran tersebut, maka perkara ini perkara yang di luar kemampuan hamba, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengampuninya. Ya, dikarenakan Allah tidak membani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, lintasan-lintasan pikiran yang sebutkan tadi, perkara yang kita tidak sanggup untuk membendungnya, ada saja lintasan tersebut. Nah, selama kita tidak mendengarkan, selama kita tidak mengucapkan dan melakukannya, maka kita tidak berdosa. Nah, dikarenakan perkara ini di luar kemampuan kita, dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, ayat ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Nah, bahwasanya agama Islam ini dibangun di atas kemudahan. Perkara-perkara yang tidak mampu untuk melaksanakannya, maka tidak berdosa ketika tidak melaksanakannya. Nah, sehingga kalau kita mengetahui bahwasanya Islam ini agama yang mudah, maka tentunya kita jangan bermudah-mudah lagi dalam Islam. Islam agama yang mudah. Nah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan pada kalian. Dan Islam ini adalah agama yang mudah, tidak memberatkan. Nah, tatkala ada suatu perintah yang dirasakan seorang hamba tidak mampu untuk melaksanakannya, maka ada keringanan-keringanan. Nah, baik dengan diberikan gantinya atau digugurkan kewajiban tersebut. Di antara contohnya, tatkala seseorang tidak bisa berwudu dikarenakan sakit atau tidak ada air, maka Allah berikan keringanan untuk bertayamum dengan tanah atau debu. Tatkala tidak ada tanah, tidak ada debu, tidak ada air, Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan kewajiban wudu atau tayamum, boleh dia sholat walaupun tanpa wudu, tanpa tayamum. Ya, kalau tidak ada air sama sekali, tidak ada tanah atau debu sama sekali, mudah agama Islam ini. Nah, tapi disayangkan banyak orang yang mencari atau bermudah-mudah dalam Islam. Sudah mudah, kemudian dia bermudah-mudah lagi. Nah, sehingga terjatuh kepada perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Baginya pahala terhadap apa yang dia amalkan dari amalan-amalan baik, dan baginya dosa bagi apa-apa yang dia amalkan dari amalan-amalan kejelekan. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa ataupun kami terjatuh kepada kesalahan. Allah mengatakan iya. Nah, para ulama mereka menyebutkan ini di antara perkara-perkara yang mencegah seseorang itu dari mendapatkan dosa, yaitu lupa dan juga dikatakan kesalahan. Nah, disebabkan lupa dan dikarenakan kesalahan. Ini pun sebetulnya para ulama termasuk di antara mawani'ut takfir, faktor-faktor pencegah dari mengkafirkan seseorang. Tatkala ada seorang di antara kaum muslimin melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, maka kita tidak bermudah-mudah memvonis orang itu adalah orang kafir. Perlu kita melihat faktor-faktor yang lain. Adakah pencegah, penghalang dari vonis kafir kepada orang tersebut atau tidak? Kalau seandainya seorang melakukan perbuatan yang kafir, tapi dikarenakan lupa, maka tubuh kafir. Atau seseorang melakukan perbuatan yang kafir dikarenakan dia tidak sengaja melakukannya, maka ini pun tidak dipunis kafir. Atau mungkin seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang kafir dikarenakan dipaksa, maka ini pun tidak dipunis sebagai seorang kafir. Ya, kita jangan bermudah-mudah untuk mengkafirkan orang lain. Perlu kita lihat syarat-syarat pengkafiran. Perlu kita lihat faktor-faktor yang menghalangi dari mengkafirkan orang lain, sehingga tidak bermudah-mudah dalam masalah ini. Dan karena kalau kita bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang lain kemudian tidak terbukti, maka dosanya kembali kepada orang yang memvonisnya, kepada orang yang menuduhnya. Tatkala menuduh seorang muslim kafir dan tidak terbukti, maka dosanya kembali kepada orang yang menuduhnya. Nah, di antara faktor penghalang seseorang mendapatkan dosa yaitu dikarenakan lupa. Seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dikarenakan lupa. maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami apabila kami lupa atau apabila kami terjatuh kepada kesalahan. Allah mengatakan, iya, aku tidak akan menghukummu dikarenakan Engkau lupa. Perbuatan sebesar apapun, di antara bentuk-bentuk keharaman, kalau melakukannya dikarenakan lupa, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Nah, dan ini bisa berlaku dalam perkara-perkara apa saja daripada bab-bab cabang-cabang agama, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa dan yang lainnya. Nah, ketika berpuasa misalnya dia lupa sehingga dia makan minum, maka tidak berdosa dan tidak batal puasa. Nah, atau dalam masalah yang lainnya, dalam masalah sholat, tatkala dia lupa misalnya melakukan salah satu daripada kewajiban-kewajiban sholat, maka dia tidak berdosa ya, walaupun dia harus bersahwi nantinya. Tapi lihat daripada dosa atau tidaknya, maka dia tidak berdosa. Begitu pun disebabkan kesalahan, perbuatan yang tidak sengaja melakukannya. Seseorang tidak sengaja melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, maka dia tidak berdosa. Atau mungkin seorang muslim tidak sengaja membunuh muslim yang lainnya. Misalkan ketika dia berburu, dia anggap bahwa ini kijang. Nah, dia tembakkan pelurunya, ternyata yang kena itu bukan kijang, tapi mungkin seorang muslim yang sedang mengambil kayu bakar misalnya, atau mungkin temannya yang sama-sama berburu-buru ya, sampai temannya tersebut meninggal dunia. Apakah berdosa atau tidak? Kalau dilihat dari sisi dosa atau tidak, maka dia tidak berdosa dikarenakan tidak dengan sengaja. Tapi tentunya ada konsekuensi-konsekuensi yang lainnya disebabkan pembunuhan yang tidak sengaja ini. Di antaranya ada diat. Nah, bayar denda yang dirugi ya, dan yang misalnya barakallahu. Yang jelas perkara-perkara atau kemaksiatan-kemaksiatan, keharaman-keharaman yang dilakukan dikarenakan ketidaksengajaan atau dikarenakan lupa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Begitu juga keharaman-keharaman yang dilakukan dikarenakan dipaksa, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nah, walaupun seseorang mengucapkan ucapan kesyirikan, walaupun seseorang melakukan perbuatan kesyirikan, kalau dipaksa ya, maka dia tidak berdosa kalau seandainya hatinya kokoh di atas keimanan. Illa man umriha wa qalbuhu mutmain bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap dalam keimanan. Tapi tentunya ada dawabit, ada ketentuan-ketentuan kapan seorang itu dinyatakan dipaksa sehingga diperbolehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan tidak berdosa baginya. Nah, kalau yang memaksanya anak kecil misalnya, kepada orang dewasa, minum khamr, kalau tidak saya bunuh. Ini paksaan bukan? Anak kecil yang masanya usia SD tanpa membawa senjata-senjata, jangan kesempatan, wah ini kesempatan ya, saya dipaksanya anak kecil ini mukhamad. Nah, tidak. Nah, ada ketentuan ya, dimana orang yang memaksa itu bisa menyebabkan kemudaratan bagi diri kita. Orang yang memaksa dia bawa senjata misalnya. Nah, bawa senjata sudah ditempatkan di kepala kita misalnya, ataupun di dekat kita, dia dipaksa untuk melakukan keharuman. Misalnya tadi minum khamr atau mengucapkan kalimat kekafiran. Nah, kemudian kita mengucapkannya, maka tidak berdosa selama hati kita kokoh di atas keimanan. Ya. Barakallahu. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ورب kami janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau telah bebani kepada orang-orang sebelum kami. Allah mengatakan iya, ini pun termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Allah tidak membebani mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membebani orang-orang sebelum mereka. Agama yang sangat mudah. Nah, kalau orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka beribadah mesti di tempat khusus untuk beribadah. Adapun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh melaksanakan sholat di mana saja. Nah, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bersuci mesti dengan air. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan kalau tidak ada air boleh menggunakan tanah. Apa itu? Nah, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka berjihad kemudian mendapatkan harta ghanimah tidak boleh dibagikan. Nah, bahkan kalau dibagikan harta tersebut tidak akan terima ibadah jihadnya. Akan tapi harta ghanimah tersebut harus dikumpulkan. Nah, dikumpulkan kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala mengutus api yang melahap harta ghanimah tersebut. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan. Harta rampasan perang melawan orang-orang kafir bisa dibagikan di antara mereka sesuai dengan pembagian oleh pimpinannya, oleh amirnya. Nah, ini begitu mudah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, berbagai macam kemudahan-kemudahan. Umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya tatkala mereka bertobat sampai Allah perintahkan supaya mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu terbangkitkan kembali mereka. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita bertobat kepada Allah cukup dengan tobat yang sebenar-benarnya dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan kita menyesali, dalam keadaan bertekad kuat tidak mengulanginya lagi, berhenti daripada dosa tersebut dan pada waktu terimanya tobat. Nah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa Rabb kami janganlah engkau bebani kami perkara yang kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Allah mengatakan iya. Nah, sehingga syariat yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya kita mampu untuk melaksanakannya. Mudah. Ya. Dikarenakan Allah tidak akan membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah berjanji tatkala sebutkan tadi, walau kami, janganlah engkau bebani kami dengan perkara yang kami tidak mampu melakukannya. Allah mengatakan, iya, aku tidak akan membebani kalian sesuatu yang kalian tidak mampu melakukannya. Sehingga asalnya semua syariat ini mudah. Syariat sholat ini mudah, kita bisa melaksanakan. Syariat puasa, syariat zakat bagi yang memiliki harta mencapai haul dan isoh, syariat haji bagi yang mampu melaksanakannya, ini mudah. Ya. Ini menunjukkan dikatakan Allah lah yang menciptakan hamba-hambanya, sehingga Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Dalam setiap perintah yang Allah perintahkan, di dalamnya ada kemaslahatan. Hamba mengetahuinya atau tidak mengetahuinya. Dalam setiap larangan-larangan yang Allah larang, di dalamnya kalau kita lakukan larangan tersebut ada mafsadah. Diketahui ataupun tidak diketahui apa itu mafsadahnya. Nah, ini yang harus kita yakini. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkau adalah penolong kami, tolonglah kami untuk melawan orang-orang kafir. Allah mengatakan iya. Nah, kata Syaikhul Islam rahimahullah taala, hadhihi thalath kalimat kullu kalimatin laha ma'na. Tiga kalimat ini, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, tiga kalimat ini setiap kalimat memiliki makna. Makna wa'fu anna, ya Allah maafkanlah kami, ya'ni taqdiruna fil wajib, maafkanlah kami di dalam kekurangan kami dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memaafkan terhadap kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Mungkin masih banyak kewajiban-kewajiban yang kita belum laksanakannya, atau mungkin kita melaksanakannya tapi kita tidak benar-benar dalam melaksanakannya. Nah, wa'fu anna, maafkanlah kami dari kekurangan-kekurangan kami dalam melaksanakan kewajiban. Waghfir lana, yakni intihakuna lil muharram. Ampunilah kami, maknanya ampunilah terhadap perbuatan kami melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Nah, kalau maafkanlah kami, wa'fu anna, dari kekurangan melaksanakan kewajiban. Kalau ampunilah kami, ampunilah kami ketika kami melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Warhamna ya'ni wafikna lil amali salih. Rahmatilah kami, yang dimaksud adalah berikanlah taufik kepada kami untuk melaksanakan amalan soleh. Nah, yang kata beliau, fal insan imma ayatruka wajiban aw yaf'alu muharraman. Seorang manusia, apakah dia meninggalkan kewajiban atau melaksanakan keharuman? Fa'in tarakal wajib fa'innahu yakul u'fu anna. Kalau dia meninggalkan kewajiban, maka dia mengatakan, ya Allah, maafkan saya, maafkan kami. Nah, kalau dia melakukan apa yang diharamkan, maka dia mengatakan, ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami, dikarenakan dosa-dosa yang kami lakukan. Dan kalau dia meminta untuk dikokohkan dan dikuatkan di atas kebaikan, maka dia mengatakan, warhamna, ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami. Tiga kalimat ini, setiap kalimat memiliki makna yang tersendiri. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana. Engkau adalah pelindung, penolong dalam urusan-urusan kami, baik dunia ataupun akhirat. Nah, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk melawan orang-orang kafir. Nah, dan minta pertolongan untuk melawan orang-orang kafir, ini mencakup juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan syaitan. Dikarenakan syaitan ini merupakan pimpinan-pimpinan kekafiran. Ya, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan sombong dan termasuk orang-orang kafir. Nah, sehingga kita pun berlindung kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah untuk melawan syaitan. Dikatakan syaitan ini di antara musuh-musuh kita. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan musuh bagi kalian, jadikanlah syaitan sebagai musuh bagi kalian. Jangan kita menjadikan syaitan sebagai teman. Nah, dan tentunya jihad dan melawan syaitan disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan kesabaran dan keyakinan. Dikarenakan syaitan mengganggu manusia apakah dengan syubhat ataukah dengan syahwat. Nah, kalau mengganggu dengan syahwat, maka dilawan dengan kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menjalani takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, ujian dan semisalnya. Maka akan membentuk berbagai macam syahwat-syahwat yang dihembuskan oleh syaitan kepada kita. Kalau berupa syubhat, maka dengan keyakinan, tatkala kita yakin dengan janji-janji Allah, yakin dengan agama yang mulia ini, akan membendung berbagai macam syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dan kesamaran-kesamaran dalam agama ini. Nah, dan di antara musuh kita pun adalah orang-orang kafir. Nah, Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang kafir yang lainnya. Jihad melawan mereka bisa dengan ucapan, dengan harta, dengan senjata dan yang semisalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Dan juga di antara musuh kita adalah hawa nafsu kita. Dikatakan hawa nafsu ini memerintahkan kepada kejelekan. Sehingga para ulama menyebutkan di antara jihad, jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu, lawan hawa nafsu kita untuk mempelajari ilmu agama. Nah, kemudian setelah itu lawan hawa nafsu kita untuk mengamalkan ilmu agama. Kemudian lawan hawa nafsu kita untuk mengajarkan kepada yang lainnya dan bersabar dalam itu semuanya. Ini adalah jihad lawan hawa nafsu dengan ilmu, dengan amal, dakwah dan bersabar dalam itu semuanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selesai dari bab wajibnya tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diucapkan ketika disuruh kepada hukum Allah dan diperintahkan kepada yang ma'ruf, dilarang daripada yang munkar. Jadi lain jawaban seorang mukmin adalah mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Wa ila alhamdulillah subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.